Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, mengisi keluangan waktu seharusnya bersama kita Ustaz Abdul Bar hafizahullah ta'ala. Tetapi beliau dalam keadaan uzur, sakit, tipes, syafahullahu syifaan ajila, wala ba'sa tahuran insyaallah. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan. Mutiara-mutiara hikmah dalam menghadapi beragam fitnah. Pada poin berikutnya, Syekh Muhammad Al-Imam mengingatkan tentang keutamaan menjalin persaudaraan dan tentunya al-ukhuwah merupakan sesuatu yang sangat agung. Bahkan kita mengenali al-wala wal-bara, bagaimana loyalitas, bagaimana al-bara kebencian, bagaimana kita mengenali seorang muslim, apa hak-hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Kita semuanya mengingat bahwa yang berkaitan dengan al-'ird, kehormatan, harta, merupakan sesuatu yang sangat dijaga di dalam syariah. Kita mengambil 1 rupiah dari saudara kita, maka itulah pencurian. Dan tidak ada yang ringan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana kisah seseorang yang mengambil sebuah ranting kayu dari saudaranya yang menghalanginya dari kebaikan Allah. Maka demikian pula yang berkaitan dengan kehormatan. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, ancaman bagi mereka yang tidak memperhatikan persaudaraan, menjaga permusuhan sesama saudara, terutama sesama ahlu sunnah, terlalu besar imbasnya. Kiranya satu hadis cukup mengingatkan kita, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis." Dibuka pintu-pintu syurga di hari Senin dan di hari Kamis. فَيَغْفِرُ اللَّهُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Maka pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, tentunya kepada siapa yang Allah kehendaki, dari hamba-hambanya yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan syarat tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai di hari-hari yang mulia ini untuk berpuasa. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dua orang yang saling bermusuhan. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini ditunda dari pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah perintahkan atau dikatakan ditunda, hatta yastaliha, sehingga dua orang ini saling berdamai. Subhanallah, imbas daripada permusuhan dua saudara, maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup kebaikan dalam keadaan jaminan Allah atau fadilah Allah yang Allah berikan kepada orang yang tidak mempersekutukan Allah, Allah akan ampuni dosanya di hari ketika dibuka pintu-pintu syurga, yaumul itsnain wa yaumul khamis. Kecuali kata Rasulullah, dua orang yang saling bertikai, Allah tidak akan berikan ampunan. Hatta yastaliha, sehingga dua orang ini saling berdamai. Maka kalau kita perhatikan ancaman-ancaman dari orang yang saling bermusuhan, membenci, bertikai, itu demikian besar. Dan demikian banyak diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya itu dalam Al-Qur'an Allah juga telah mengingatkan. Sebagaimana ayat yang akan kita baca berikut ini. Berkata Syekh Muhammad Al-Imam, hafizahullahu taala wa ra'ah, kata beliau, "Laqad amara Allah fi kitabih ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على من له قدرة أن يقوم بالإصلاح." Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menjadi mediator atau menjadi sebab terwujudkannya al-islah, perdamaian, maka hendaknya dia melakukan. Makanya antum ingat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang tiga bentuk kedustaan, asalnya sebuah kebohongan tetapi diperbolehkan. Di antaranya adalah seseorang yang berupaya untuk menyatukan dua orang yang bersaudara atau dua orang yang bertikai tentunya, diperbolehkan baginya untuk berbohong ketika mereka berupaya untuk memberikan atau untuk menjadi penyebab kebaikan, yaitu terwujudkannya persaudaraan. Tentunya dengan kata-kata yang akan membangkitkan husnul dzan dari kedua belah pihak. Terlebih lagi tentunya sesama ahlus sunnah. Qala Allah Ta'ala, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ, bertakwalah kalian kepada Allah. وَأَصْلِحُوا, ini aslun asil, pondasi di dalam persaudaraan. Allah perintahkan وَأَصْلِحُوا, perbaiki, ذَاتَ بَيْنِكُمْ, hubungan di antara sesama kalian. Dan coba perhatikan ayat yang berikutnya, menunjukkan keagungan perintah di antara caranya memperhatikan ayat-ayat yang berikutnya atau firman Allah yang berikutnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Siapa yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah? Siapa hadirin? Siapa yang memerintahkan? Allah. Allah perintahkan kepada kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita berupaya memperbaiki. Kemudian setelahnya Allah katakan, "Wa athi'u Allah," maka taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah. "Wa rasulah," dan taatlah kalian kepada Rasulnya. "In kuntum mu'minin," jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, maksudnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu, maka perbaikilah persaudaraan baina akhawaykum, di antara dua saudara kalian yang bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian dirahmati. Ini nukilan dua ayat dari banyak ayat tentang kewajiban untuk berukhuwah, menjaga persaudaraan. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa idza kana yatlubu aw yutlabu ay yusliha baina rajulin wa akhar idza ikhtasama ala amrin min umuri dunya wa baina ar-rajuli wa zawjatihi. Apabila, kata beliau, coba perhatikan, kita dibawa untuk membawa atau memahami secara logika sederhana. Wa idza kana yutlab, apabila diperintahkan kepada kita, ayusliha baina rajulin wa akhar, untuk kita berupaya mendamaikan antara seseorang dengan saudara yang lainnya, dua orang yang bertikai. Idza ikhtasama ala amrin min umuri dunya, ketika asas pertikaian yang timbul itu disebabkan karena urusan dunia, artinya apabila kita diperintahkan untuk menyatukan seseorang mengingatkan keduanya untuk memperbaiki hubungan dari sebuah pertikaian yang dimunculkan karena dunia. Satu sisi ada sebuah peringatan bahwa sebab pertikaian yang paling kuat diantaranya disebabkan karena urusan dunia. Ini paling kuat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa inna kathiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya banyak, kata Allah, kathir minal khulata, dari orang-orang yang tadinya berserikat bersama membangun usaha berinteraksi duniawiyah, minal khulata, tiba di tengah jalan, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, tiba-tiba mereka saling menzalimi, bersikap melampaui batas di antara sesama mereka, dan ini menjebak banyak orang, dipicu dari urusan dunia, bahkan dari perkara yang kecil, warakallahu fikum, dari urusan dunia, subhanallah. Tidak hanya dua orang yang sama-sama memiliki dunia seumpamanya, sehingga timbul tanafus, persaingan yang tidak sehat, karena tentunya picu dengan cara yang tidak sehat, atau dua saudara yang awalnya membangun usaha bersama, maka yang banyak terjadi mereka saling menzalimi. Golongan yang pertama yang bertenafus ada penyakit hasad. Golongan yang kedua yang mereka berserikat, mereka menginginkan keuntungan yang lebih sehingga mereka menzalimi saudaranya. La yabghi, kata Allah, ingatkan, dan itu sangat banyak. Makanya termasuk pemicu yang paling berat atau yang paling berat pengaruhnya adalah dunia. Kemudian Allah memberikan pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan salih, wa qalilun ma hum, dan ini pun sedikit, kata Allah. Makanya masya Allah, kita dibimbing setiap upaya dan keberkahan dan kebaikan sebenarnya agama yang membimbing. Sehingga setiap orang ketika akan melangkah, cobalah mereka berkonsultasi tentunya. Ketika mereka akan berserikat, ketika mereka akan menjalin sebuah usaha, sangat indah sekiranya mereka mengembalikan kepada kitabullah dan sunnahnya. Bagaimana kesepakatan yang dibangun di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang di sana ada para syuhada yang mempersaksikan ketika disepakati, subhanallah. Dan keduanya saling mendoakan kebaikan dan keberkahan, dan mereka saling membantu ta'awun, dan meyakini keberkahan itu ada di dalam ta'awun. Kita hanya melihat sisi finansial yang berlebih ketika kita menzalimi atau melampaui batas, tapi kita melihat bahwa kebersamaan itu ada perbaikan dan kebaikan. Kebersamaan dalam kekurangan, bahkan di sana ada kebaikan. Coba perhatikan puncak kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat dari sebuah kebersamaan itar. Rela mereka mengorbankan, tapi di situ dia mendapatkan kemuliaan. Ketika orang mengukur kebaikan dan kemuliaan, tidak hanya melihat hitungan angka, tapi melihat apa hikmah dan apa yang Allah akan janjikan ketika ada sebuah kebersamaan yang diiringi dengan kejujuran, yang diiringi dengan saling memberikan harapan kebaikan. Subhanallah. Muhajirin berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah tanpa memiliki harta, sehingga mereka saling membagi harta di antara mereka. Bahkan saling memberikan perniagaan. Dan puncak yang sangat menakjubkan, sebagaimana kisah itharnya para sahabat dalam kondisi yang sangat berat. Coba bayangkan tiga sahabat, mungkin antum ingat kisah yang terjadi di perang Yarmuk. Kalau salah diulangkan dari penulis Sa'ad, di kisah perang Yarmuk, tiga orang yang terluka. Terluka, subhanallah. Di penghujung kematian. Dan sangat membutuhkan tentunya di terik matahari, di atas padang pasir. Luka yang demikian berat, cuaca yang sangat panas tentunya, sangat dan sangat membutuhkan air. Tapi ketika ada seorang yang akan memberikan air, melihat ada satu saudaranya dalam keadaan kehausan, yang luka sepertinya, tidak kuat dia untuk meminumnya. Dia perintahkan untuk diberikan kepada orang sahabatnya yang sedang dalam keadaan kehausan. Ini penghujung, penghujung nyawa. Yang kedua pun ketika akan meminumnya, melihat orang sahabatnya dalam keadaan demikian membutuhkan, tidak sanggup dia meminumnya. Dia katakan, berikan kepada orang itu. Dia berikan. Dan ketika datang ke orang yang ketiga, telah didapati dia wafat. Dia pergi ke orang yang pertama, sudah wafat. Pergi ke orang yang kedua, sudah wafat. Subhanallah. Coba kalau seandainya dasar-dasar perniagaan, ketika di situ ada sebuah serikat yang dibangun dengan kebersamaan, dilandasi dengan sebagaimana yang Allah ingatkan, ilal ladzina amanu wa amilus salihat, subhanallah. Melihat kebaikan itu ada dalam kebersamaan dan bersabar dalam kebersamaan. Lebih mulia kekurangan dalam kebersamaan daripada melihat, subhanallah, meninggalkan saudara dalam keadaan hancur, kemudian merasa senang dengan keberhasilan apa yang dia milikinya. Kalau kita melihat hitungan itu dunia seperti ini kondisinya. Tapi kalau kita melihat perintah ta'awun, kemuliaan ukhuwah, ini yang kelak mulia di yaumul qiyamah. Tapi ini yang menjadi pemicu. Dan ini yang paling banyak Allah ingatkan. Maka sekiranya dua orang yang berselisih seperti diperintahkan untuk kita menyatukan, mengingatkan, bukan menjadikan mereka semakin hancur, tapi kita ingatkan. Dan demikian pula wa bainar rajuli wa zaujatihi, ini yang sangat rentan tentunya terjadi percekcokan dan permasalahan antara seorang suami dengan istrinya. Ini yang paling rentan. Karena syaitan, semangat mereka tidak hanya berupa memilahkan persahabatan, tapi yang mereka upayakan dan paling bersemangat menimbulkan api fitnah dan kehidupan rumah tangga. Sehingga sekecil apapun akan mereka jadikan pemicu. Yang sekiranya perkara yang kecil yang terjadi antara kita dengan sahabat kita, kita bisa bersabar. Tapi terhadap istri kita, ada kalanya kita tidak bisa bersabar. Kenapa? Syaitan sangat tahu. Makanya untuk mengatasi seperti ini, subhanallah, Al-Imam Ahmad dalam masa 20 tahun itu tidak pernah terjadi pertikaian. Aneh. Tetap ada tentunya sebuah cobaan. Karena tentunya sebagaimana yang tadi siang diingatkan ya, bagaimana ketika seorang sudah mengarungi bahtera, pasti ada apa? Ada badai, ada angin. Itu pasti. Tapi cara yang ditempuh Al-Imam Ahmad, masya Allah, sehingga tetap menyatu, yaitu dengan cara dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, apabila istriku marah, maka aku mencari ridhanya. Artinya At-taradhi itu dengan macam, oh insyaallah, insyaallah kita perbaiki, insyaallah kita akan memberikan harapan yang baik. Ini akan lebih menyelesaikan dan cepat menyelesaikan. Demikian pula ketika saya marah, istri saya pun melakukan perkara yang sama. Mengingatkan tentang akhirah, mengingatkan sesuatu yang mulia. Masya Allah. Api bukan disiram dengan apa? Bukan dengan minyak. Tetapi subhanallah. Ini hal yang sangat menakjubkan. Dan kalau kita melihat bagaimana bahtera rumah tangga salaf, menakjubkan. Apalagi asalnya tentunya ketika kita melihat dua orang yang bertikai dari suami istri diperintahkan, maka alangkah mulianya ketika orang yang dijadikan wasilah ini mengetahui bagaimana menyelesaikan urusan rumah tangga dengan cara yang baik. Ada cara yang Masya Allah saya kagum sekali di Arab Saudi. Permasalahan cerai, permasalahan rumah tangga itu permasalahan yang sangat-sangat mereka jaga. Artinya tidak sembarangan mereka mengobrol pembicaraan kepada kawannya setiap orang. Wah istri saya di rumah baru brengsek mamanya lah. Demikian pula seorang istri saya, suami saya, demikian-demikian lah. Tidak ada segera curhat. Yang makna lainnya adalah ghibah. Tetapi mereka membawa di hadapan para ulama. Dan ajibnya, antum kalau mendengarkan siaran Nurun Alad Darb, siaran para a'immah, para ulama kibar di Arab Saudi, bagaimana ditanyakan tentang permasalahan rumah tangga? Ditanyakan kepada seorang ulama besar, Ghudayyan rahimahullahu ta'ala, tentang rumah tangga, dialihkan. Coba ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz hafizahullah pada waktu itu. Demikian mereka saling mengalihkan kepada orang yang mereka anggap paling mengetahui dan paling alim. Ini menakjubkan. Diperintahkan untuk kita mendamaikan. Selanjutnya, فَكَيْفَ لَا يَكُونُ أَوْلَى وَأَحْرَى أَيُسْلِحَ مَا بَيْنَ الدُّعَاتِ إِلَى اللَّهُ طُلَّابِ الْعِلْمِ. Lalu bagaimana tidak dikatakan sebagai perkara yang paling utama dan lebih utama untuk mendapatkan perhatian dari sebuah upaya yang seharusnya ditempuh untuk kita mendamaikan, terkhususnya di antara para da'i yang menyuruh ke jalan Allah dan para penuntut ilmu wa tullabil ilmi lebih utama. Bukan menjadi pasukan minyak, ya, tapi menjadi pasukan yang mendinginkan. Di dalam fitnah, tidak semuanya orang terjun untuk menjadi pahlawan. Bahkan kita mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, Rasulullah bersabda, takumu sa'ah rum aktsarun nas. Kelak akan datang hari kiamat dan orang-orang Rom menjadi orang yang atau menjadi umat yang populasinya terbanyak. Aneh. Yang kemudian kata Amr ibn As, antara pelajaran yang bisa dipetik ada empat hikmah. Dinukilkan oleh Syekh Saleh al-Syekh dua. Di antaranya, orang Rom ahlamun nas indal fitan. Orang yang paling bisa menahan emosi ketika terjadi fitnah. Ini orang Romawi. Berikutnya kata Amr ibn As, asra'un nasi ifaqatan 'inda musibah. Ketika terjadi bencana, mereka orang yang paling cepat bergerak untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya sehingga terjaga mereka. Dan ketika terjadi fitnah di antara mereka, mereka tahan. Mereka tutupi sehingga persengketaan dan perselisihan tidak berkembang dan tidak diketahui oleh umat yang lainnya. Kemudian ta'liq yang sangat baik sekali dari Syekh Saleh al-Syekh, bagaimana sikap ketika kita sebagai orang awam terkhususnya lebih memposisikan tentunya untuk menjadi orang yang lebih menempuh kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang real, yang nyata, baik bagi diri kita tentunya ataupun umat. Ini Masya Allah. Tidak semuanya orang atau dia semua yang dia dengarkan dia sampaikan. Jangankan berita, jangankan omongan. Siapapun yang memberikan omongan, Al-Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Hurairah berkata, saya memiliki dua kantong hadis. Satu kantong aku sebarkan, karena hadis kewajiban. Tapi satu kantong aku tahan. Yang ditahan apa ini? Sabda hadis atau omongan orang? Sabda siapa? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau yang ini aku sebarkan, fitnah akan berkecamuk. Leherku akan menjadi tanggungannya. Ditahan. Masya Allah. Ini pelajaran yang sangat besar tentunya. Kemudian kata pula, wa rabbi innal islah fi hadzal amr la muhimmun jiddan. Sungguh demi Rabb, demi Allah, sesungguhnya memperbaiki keadaan dalam kondisi yang seperti ini la muhimmun jiddan, perkara yang sangat penting. Sehingga kita kembalikan kepada para ulama. Ingat, dikembalikan kepada siapa? Fanad'ul ulama wal uqala wal hukama wal umana hamalata hubbil islah. Kita kembalikan kepada para ulama, orang-orang yang memiliki akal yang baik, yang bijaksana, orang-orang yang terpercaya, pembawa kecintaan bendera islah. Hamalata hubbil islah. Hamalah itu para pembawa, pecinta perbaikan. Hamalata hubbil islah, ungkapan yang jarang kita dengarkan ya. Hamalata hubbil islah, orang-orang yang mencintai adanya perbaikan. Saya selesaikan sampai titik. Saat lagi insyaallah. Wal mutajarridina 'anit ta'assubi wat tahazzubi wal intisaratin nafs ayyahtamu bih ayyahtamu ihtimaman baligha bil aslah fi ma yanshibu baina ikhwanihim walaula haula wama yaqumuna bihi min aslah lahajatil fitnah wa amat wa tabat wa intashara ash-sharr wal fasad. Kata beliau, kata Syekh Muhammad al-Imam, kita kembalikan kepada orang-orang yang berupaya untuk membersihkan dirinya daripada sikap ta'assub, tahazzub, fanatisme golongan, orang-orang yang bersih daripada hanya sekedar pembelaan terhadap harga diri. Kepada mereka itulah, dan mereka itulah yang lebih berhak untuk memberikan perhatian yang besar bil islahi, untuk menyatukan fima yanshibu baina ikhwanim, apa yang ada kalanya berkecamuk di antara kaum muslimin, terkhusus di antara ahlu sunnah. Walaula haula, kalau tidak kembalikan kepada mereka para ulama, wama yaqumu nabihi, dan apa yang mereka lakukan dari upaya islah, kalau kita kembalikan kepada mereka, lahajatil fitan, akan berkobar fitnah semakin berat, wabat, dan akan semakin menyebar, watabat, dan pengaruhnya akan semakin buruk, wantasara syarru wal fasad, dan akan semakin menyebar kerusakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdal min as-salati was-siyam, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan perkara yang lebih mulia daripada salat, lebih mulia dari puasa. Dalam riwayat selanjutnya, was-sadaqah, ada kalimat was-sadaqah, abdi afdal minas salati was-siyami was-sadaqah, lebih mulia dari sekedar salat, puasa, dan sedekah. Qalu bala, maka para sahabat menjawab, bala, kami menginginkannya Rasulullah. Apa kiranya perkara itu yang lebih mulia dari salat, dari puasa, dari sedekah? Qala islahu dzatil bain, upaya untuk memperbaiki hubungan siapapun mereka sama saudara dari perkara apapun penyebabnya, apakah urusan dunia ataukah perkara-perkara yang lainnya. Fa inna fasada dzatil bain hiya al-haliqah, karena kerusakan perhubungan atau hubungan persaudaraan itu al-haliqah, itulah yang akan menggundul, yang akan menghabiskan kebaikan-kebaikan orang yang seperti itu. Tidak ada kebaikannya, tidak akan tenang hidupnya, berkecamuk dalam hati untuk hanya mengikuti fitnah, melihat fitnah, membaca fitnah. Tidak ada upaya yang dia berupaya untuk membenahi dari sesuatu yang lebih nyata, bertambahnya keimanan, bertambahnya ilmu, dan semakin tentunya hidupnya kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, nasihat dari Syekh Muhammad Al-Imam. Semoga ada manfaatnya bagi saya dan bagi yang hadir dan semua yang mendengarkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.